Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man sara ala nahjihi ila yamiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yamiddin. Amma ba'd. Jemaah kaum muslimin, akhwani azanillahu ayyakum, alhamdulillah. Di siang yang berbarokah ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lanjutkan kembali kajian kita mempelajari kitab Bulughul Maram oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih dalam bab tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Kita baca hadis yang ke-70 dari Bulughul Maram. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabbala ba'dha nisa'ihi, beliau itu pernah mencium sebagian dari istrinya, salah satu dari istrinya. Thumma kharaja ila salati, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam itu keluar salat, keluar rumah untuk salat, walam yatawalla, dan beliau tidak berwudu. Akhrajahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa dha'afahu al-Bukhari, dan dilemahkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Para ikhwah dan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam bab ini untuk membahas satu masalah besar, yaitu apabila orang itu telah mempunyai wudu dalam kondisi suci, kalau kemudian dia itu bersentuhan kulit dengan wanita yang bukan mahramnya, yang bukan mahramnya, apakah itu membatalkan wudu ataukah tidak? Membatalkan wudu ataukah tidak? Hadis ini menjadi kata kunci. Jadi hadis ini menjadi kata kunci dalam masalah ini. Tapi masalahnya, sebagaimana kebanyakan hukum-hukum fikih, hadis ini pun diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihan riwayatnya. Jadi tentang kesahihan riwayatnya. Intinya, secara ringkas saya katakan, para ulama kita tentang hukum apakah sentuhan kulit dengan wanita yang bukan mahram itu membatalkan wudu ataukah tidak? Para ulama kita terbagi menjadi tiga madhab, tiga pendapat para ulama. Sebagian di antara mereka mengatakan bahwasanya menyentuh wanita itu, sentuhan kulitnya, tidak membatalkan wudu secara mutlak. Baik sentuhan itu dengan syahwat atau menyentuh itu tidak dengan syahwat, asalkan tidak menimbulkan sesuatu yang bisa membatalkan wudu. Apa contohnya? Karena dia sentuhan dengan wanita, terus muncul syahwatnya, terus keluar air mati, maka jelas batal. Bukan karena sentuhannya, tapi karena keluar air matinya. Apalagi kalau sampai keluar air mani, bukan karena sentuhannya, tapi karena keluar air maninya. Jadi dalam mazhab yang pertama, menyentuh wanita yang bukan mahram, dan ingat ya, saya ulang-ulang, istri itu bukan mahram. Karena yang namanya mahram itu wanita yang haram dinikahi. Lah nek wis dinikahi yo enggak mahram. Nek kan mahram kan enggak boleh dinikahi. Hanya kalau istri itu kan wanita yang bukan mahram tapi halal disentuh. Kan itu aja. Halal disentuh. Pembahasan ini selalu mengerucutnya kepada suami istri. Kenapa? Ini baru wudu sentuhan karo tonggo kan sebenarnya ini karo bojone tonggo. Baru wudu gitu terus ini sentuhan dengan mahram itu jarang terjadi. Karena rata-rata orang itu kan hidupnya sama siapa? Sama suami istri. Maka pembahasan sering mengerucut kepada titik suami istri, bukan masalah suami istri sebenarnya ini, tapi sentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Lah, pendapat yang pertama adalah tidak membatalkan wudu secara mutlak, syahwat atau dengan syahwat atau tidak dengan syahwat, yang menyentuh itu bagian apapun asalkan yakni tidak keluar sesuatu yang membatalkan wudu, tidak keluar mazid, tidak keluar mani maupun yang semisalnya. Ini mazhab al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, dan salah satu riwayat dari mazhab Imam Ahmad rahimahullah, dan di kalangan para sahabat ini adalah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, di kalangan para ulama dari Atha ibn Abi Rabah, Tawus ibn Kaisan, dan mazhab inilah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, oleh para ulama kita pada zaman sekarang. Pendapat ini dipilih oleh Syekh bin Baz al-Albani dan sebagian para ulama-ulama yang lain. Baik. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan sentuhan kulit itu membatalkan wudu secara mutlak. Baik sampai keluar mani, sampai keluar mazi maupun enggak. Baik syahwat maupun enggak, asalkan kulit ketemu kulit. Dalam artian tidak ada pelapis. Jadi tidak ada lapisan. Dalam artian dalam fikih yang kedua ini, dalam mazhab yang kedua, kalau misalkan sentuhan kulit tapi sentuhan tangan tapi ada lapis pakai sarung tangan atau pakai apa, maka itu gak sentuhan namanya. Yang namanya sentuhan itu kulit ketemu kulit. Ini membatalkan wudu secara mutlak. Dan ini adalah fikih Syafi'iyah, mazhab dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan salah satu dari mazhab Imam Ahmad rahimahullahu taala. Baik. Pendapat yang ketiga, sebagian para ulama itu membedakan kalau nyentuh itu dengan syahwat batal, nek sentuhan itu tidak dengan syahwat maka enggak batal. Jadi maka ini tidak batal. Dan ini masyhur dari fikih mazhab al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan itu pendapatnya Imam Malik rahimahullahu taala. Letak masalahnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hukum asal. Kenapa kok sampai muncul tiga pendapat itu? Hukum asal, orang itu kalau suci punya wudu, maka tetap dalam kondisi suci, tetap dalam kondisi tidak batal sampai ada dalil yang menerangkan bahwasanya dia itu batal, bahwa dia itu batal. Lah, makanya yang perlu dibahas sekarang itu adalah apakah dalil yang mengatakan wudu itu batal dengan sentuhan kulit itu bisa dipertanggungjawabkan secara keotentikan dalil, kesahihan dalil, dan istimbat dalil, pengambilan hukum dari dalil tersebut. Dalam masalah ini ada beberapa dalil yang sering dibicarakan oleh para ulama. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala tentang pembatal-pembatal wudu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara pembatal-pembatal wudu itu au lamastumun nisa. Yani au, yani lamastumun nisa, atau kalian itu lamastumun nisa, menyentuh wanita. Apa arti menyentuh di sini? Sebagian para ulama mengatakan menyentuh, pokoknya sentuhan kulit itu batal. Dan makna ayat inilah yang dipegang oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Yang namanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan aula mastumun nisa, kalian itu menyentuh wanita batal wudunya, yo sentuhan ya sentuhan kulit pemeneh. Jadi apalagi tek. Tinggal sekarang masalahnya, adakah dalil yang memalingkan ayat ini kepada makna lain? Karena sentuhan itu dalam bahasa Arab hukum asalnya ya sentuhan kulit. Tapi bisa jadi maknanya adalah kumpul jima suami dan istri. Lah, itu pentingnya hadis yang ada di hadapan kita tadi. Jadi hadis yang ada di hadapan kita. Hadis yang menyatakan yang Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasanya beliau itu yakni ngomong sama Urwah, Urwah bin Zubair ponakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suatu hari wudu, kemudian mau berangkat sholat, menunggu mencium salah satu istrinya dulu. Baru mencium istrinya itu langsung budal sholat, gak pakai wudu lagi. Urwah karungguyoni bibie, jadi Urwah itu kan ponakannya Urwah yakni Aisyah. Lah istri yang dicium itu jenengan toh, sopo meneh. Jadi Aisyah mengatakan cuma senyum sambil ngomong semacam itu. Hadis ini ya ikhwan, saya katakan di awal tadi menjadi titik kunci. Sebagian para ulama hadis mengatakan hadis itu dhaif sehingga tidak bisa digunakan. Sebagian ahli ilm mengatakan bahwasanya hadis itu sahih. Hadis itu adalah hadis yang sahih. Jika hadis itu adalah hadis yang sahih, maka masalahnya jadi gamblang. Bahwa sentuhan yang ada dalam ayat tadi itu maknanya adalah sentuhan jima. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Aw lamastumun nisa," atau kalian menyentuh wanita dalam ayat yang disebut sebagai pembatal wudu, maka itu adalah jima. Karena dalam hadis tadi disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencium istrinya lalu keluar sholat dan tidak berwudu, dan tidak ada ceritanya suami ciuman dengan istrinya terus pakai kain pelapis. Kasih itu ciuman ini nggak ada ceritanya. Dan secara umum laki-laki mencium istrinya itu ada syahwat, sekecil apapun itu secara umum ada syahwatnya. Wallahu yani a'lam bissawab. Cara pribadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara pribadi anda lebih cenderung untuk mengatakan bahwa meskipun dengan segala penghormatan kita kepada semua perselisihan yang ada di kalangan para ulama, cara pribadi saya mengatakan bahwa sentuhan kulit itu tidak membatalkan wudu. Pertama, karena hukum asal orang itu kalau suci maka dia dalam kondisi suci dan tidak boleh dianggap batal kecuali kalau ada dalil yang sangat kuat yang membatalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan ayat tadi? Ayat tadi itu diperselisihkan oleh para ulama tentang tafsirnya. Para sahabat sendiri mereka berselisih tentang tafsir dari ayat ini. Jadi tentang tafsir dari ayat ini, Abdullah ibn Abbas mengatakan aula mastumun nisa, beliau mengatakan laisa lamsu kama araft, itu bukan sentuhan biasa, tapi sentuhan di sini adalah sentuhan dalam arti jima. Jadi ayat ini tidak bisa dijadikan landasan yang sangat tegas untuk mengatakan bahwasanya sentuhan itu membatalkan wudu, karena para ulama sahabat sendiri mereka berselisih tentang makna dari sentuhan yang ada dalam hadis, yang ada dalam ayat tersebut. Di mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu an sebagai tokoh nomor satu di kalangan para sahabat dalam bidang tafsir, yang pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang ahli tafsir, beliau mengatakan bahwa sentuhan dalam ayat ini itu bukan sentuhan kulit biasa, tapi sentuhan dalam arti jima. Yang berikutnya, hadis tadi pendapat para ulama-ulama ahli hadis belakangan cenderung untuk mengatakan hadis Aisyah tentang ciumannya Rasulullah dengan beliau itu sahih. Sampai-sampai yani Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan dalam syarah majmu', yani dalam majmu' syarah Muhadzab, Beliau mengatakan, Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, kalau hadis Aisyah itu sahih, maka saya berkata dengannya. Maksudnya, saya berpendapat bahwasanya sentuhan itu tidak membatalkan wudu. Tapi beliau mengatakan, jika hadis Aisyah itu sahih dan hadis Aisyah itu insyaallah subhanahu wa taala sahih. Yang berikutnya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala, yang berikutnya ada satu hadis lagi yang jelas-jelas sahih, yang secara istimbat sangat mungkin dibawa kepada makna ini. Hadis dalam Sahih Bukhari Muslim. Ini hadis dalam Sahih Bukhari Muslim. Jadi tentang salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamarnya Rasulullah itu kan sempit ya. Kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sempit. Jadi kalau beliau salat sampai berdiri, itu Aisyah, jadi kalau beliau salat itu kan dari awal sepertiga malam terakhir, kira-kira jam 1, jam 2:30, ngono wis bangun salat sampai subuh. Aisyah niru ngono ya ora kuat. Jadi pada waktu Rasulullah sudah mulai bangun salat, beliau itu tetap rebahan, tetap tidur. Dan Aisyah itu baru dibangunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah menjelang subuh, ya setengah jam sebelum subuh itu bangunkan untuk salat witir. Lah, pada waktu Rasulullah sudah sholat sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah masih rebahan itu, kalau pas berdiri Aisyah itu selonjorkan kakinya. Jadi kalau pas mau sujud itu Aisyah radhiyallahu anha enggak tahu kalau Rasulullah mau sujud atau enggak. Kenapa? Gelap. Zaman itu kan orang menulis listrik. Dan zaman itu kalau malam itu enggak ada ceritanya lampu dinyalakan. Kalau sudah tidur itu enggak ada ceritanya lampu dinyalakan. Jadi kalau mau sujud, kata Aisyah, ghamazari jeli, Rasulullah itu nyentuh kakiku. Kalau ada sentuhan di kaki, saya baru lipat kakiku, Rasulullah sujud. Kalau Rasulullah sudah berdiri, saya selonjorkan kaki kembali. Dalam kondisi gelap, suami istri dalam kamar berdua, kira-kira pada waktu Rasulullah nyenggol kakinya Aisyah itu nyentuh kulit atau nyentuh kain. Ya empu, kemungkinan dua-duanya itu sangat sangat kuat. Kemungkinan dua-duanya itu sangat kuat. Seandainya yakni menyentuh kulit itu membatalkan wudu, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ngomong dengan tegas kepada Aisyah, "Aisyah, hati-hati yo, tutup kakimu biar aku enggak batal." Gitu. Tapi beliau tidak ngomong itu sama sekali kepada istri tercintanya Aisyah, yang itu sangat kemungkinan sentuhan kulit antara tangan beliau dengan kakinya Aisyah radhiyallahu anha, maka menunjukkan bahwasanya sentuhan itu tidak membatalkan wudu. Yang berikutnya, hadis Ibnu Huzaimah, sanadnya sahih, yang jelas sahih hadis Ibnu Huzaimah. Malam-malam hadis ini menceritakan, jadi hadis ini dalam Sahih Ibnu Huzaimah, asalnya dalam Sahih Muslim, dari Aisyah juga. Malam-malam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Tatkala itu beliau sallallahu alaihi wasallam salat agak minggir, mepet gitu ya, sehingga beliau nyanyi enggak butuh untuk menyentuh kakinya Aisyah radhiyallahu an. Aisyah itu ngelilir bunyinya, terbangun malam. Beliau itu bangun gerayang-gerayang. Rasulullah hinandi, bujuku nandi ngono ya. Engko nang ilang. Lah kan seorang istri kalau suaminya punya istri banyak kan ya ngono itu wedi ngilang. Jadi ngono ngilang. Jadi ning omah sebelah kan ya repot. Jadi beliau sentuh-sentuh, gerayang-gerayang gitu, meraba-raba. Rasulullah enggak ada. Akhirnya Aisyah bangun. Jadi Aisyah bangun, perasaanku enggak enak blas ngono ya. Perasaan ya antara ya cemburu, ya jengkel, ya apa jadi satu. Ya meskipun meskipun Rasulullah dan istrinya jenenge suami istri ya ono wae ngono, kisah kaya gitu itu. Pada waktu kata Aisyah, saya pun mulai gerayang-gerayang, meraba-raba. Tiba-tiba tanganku menyentuh kedua kakinya Rasulullah yang sedang sujud. Jadi Rasulullah pas sujud itu kan sedang gindal, kayak gini. Aisyah itu nyentuh belakangnya, gerayang-gerayang ini kesentuh tangan satu itu menyentuh kedua kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Akhirnya Aisyah ngelus dodo, ya Rasulullah, aku prasangka yang enggak-enggak, ternyata jenengan sedang sujud. Ternyata jenengan sedang sujud. Baik. Dari mana sisi pengambilan dalilnya? kejadian malam itu kemungkinan terkuatnya sentuhan kulit apa Rasulullah pakai kaos kaki, Aisyah pakai kaos tangan. Ini suami istri malam, gitu ya, malam hari satunya sujud, satunya itu kemungkinan terkuat tatkala itu adalah tangannya Aisyah nyentuh langsung kulit kakinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Zaman itu orang itu gak akan pakai kaos tangan, jadi gak akan pakai kaos tangan, dan jarang orang itu tatkala itu pakai kaos kaki kecuali kalau safar. Jeroma yora. Jadi kecuali kalau dia itu safar keluar pakai khuf, lah itu pakai kaos kaki. Tebaknya na'al itu pakai kaos kaki. Kalau dalam rumah ya jarang, hampir tidak pernah orang itu pakai kaos kaki. Wallahu a'lam. Itu yang menyebabkan ini secara pribadi saya lebih cenderung untuk memilih pendapat yang mengatakan bahwa sentuhan kulit itu tidak membatalkan wudu, dengan segala penghormatan kita kepada seluruh para ulama yang berselisih tentang masalah ini. Baik. Masalah berikutnya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khilaf masalah ini termasuk khilaf yang kuat. Karena dalilnya enggak ada yang tegas dan jelas. Semuanya ada kemungkinan. Sebenarnya hadis tadi, hadis Aisyah ini adalah hadis yang menjadi kata kunci. Tapi permasalahannya riwayatnya diperselisihkan oleh para ulama antara yang sahihan dan yang mudhaifkan. Dari sini maka perselisihan ulama tentang masalah ini adalah termasuk perselisihan yang kuat. Dan menghadapi semua perselisihan yang kuat, maka yang bisa dilakukan adalah kalau mau didiskusikan secara ilmiah, monggo. Dan itu yang kita harapkan. Kalau kemudian nanti ketemu hasil dan disepakati, alhamdulillah, itu yang diharapkan. Jadi entah A mengatakan gak batal, B mengatakan batal, diskusi, ujung-ujungnya keduanya sepakat. Entah sepakat batal, entah sepakat gak batal, itu sepakat. Kalau sampai ujung gak sepakat, yowis rasa gegeran, gak sepakat, normal aja. Jadi gak usah ribut, saling tetap menghormati pendapat sama. Karena dalam masalah-masalah semacam itu, jangankan kita, para sahabatnya pada waktu memahami hadis itu gegerannya wajar. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka semua dengar langsung Rasulullah bersabda tanpa perantara. Kemudian berangkat tengah jalan, perbedaan pendapat terjadi, dan itu dibiarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu wajar terjadi di nyini kalangan, nyini para ulama. Jadi bisa kita itu memilih satu pendapat yang kita kuatkan, tapi tetap hormati saudara-saudara kita yang mengambil pendapat yang lainnya dalam masalah-masalah yang semacam ini, yang semacam itu. Karena masalah-masalah semacam itu banyak. Dan lihat para ulama bagaimana mereka itu sangat saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Dua imam besar dan sahabat karib, yaitu Imam Ahmad dan Imam Ishaq ibn Rahawi. Dua-duanya itu muridnya Imam Syafi'i. Dua-duanya itu murid Imam Syafi'i. Setelah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala meninggalkan Baghdad menuju ke Mesir, Imam Ahmad tetap tinggal di Baghdad, Imam Ishaq ibn Rahawi pindah kampung ke kota sebelah, ke kota Naisabur. Ke kota Naisabur. Tapi dua murid ini yo ada beberapa perbedaan pendapat. Salah satunya adalah tentang darah mimisan. Orang itu nek mimisan itu batal wudunya atau tidak? Batal wudunya atau tidak? Kata Ahmad batal. Mimisan itu membatalkan wudu. Darahnya najis dan batal. Kata Ishaq enggak batal. Mana ya? Kata Ishaq bin Rahawi enggak batal. Wong keluar dari hidung kok. Ini orang keluar dari tubuh. Enggak batal. Suatu hari Imam Muhammad itu ditanya oleh sebagian muridnya, "Ya Imam, kalau kami itu sholat terus imamnya itu mimisan tapi enggak batalkan sholatnya, apa boleh kita tetap sholat di belakangnya?" Tahu gambarannya? Jadi murid-murid Imam Ahmad itu kan mengatakan bahwasanya mimpi besar itu membatalkan sholat. Ini kejadian, mereka jadi makmum, imami itu muridnya Ishaq bin Rahowi, sehingga apa itu? Ini mimisan, tapi nggak dibatalkan sholat. Dalam pendapat makmum, imami batal, tapi imami gak batal no sholat. Iki piye iki? Terus nopora, teruskan apa tidak? Setelah sholat, mereka berangkat menuju sang guru Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, kemudian menanyakan akan hal itu. Akhirnya mereka, beliau mengatakan, setelah ditanya mengenai masalah itu, Imam Ahmad hanya senyum. Saya mengatakan, apakah saya akan melarang orang sholat di belakang Ishaq ibn Rahowi? Ini, apakah saya akan melarang orang sholat di belakang Ishaq ibn Rahowi? Seandainya orang itu adalah Ishaq, apakah saya akan merintahkan mereka bubar? Enggak, biarkan aja. Ini, biarkan aja dan tetap sholat di belakangnya. Begitu para ulama kita dalam sikapi khilaf yang memang tidak ada dalil yang tegas. Berangkat dari masalah kedua ini para ikhwan, kalau suami istri itu beda pendapat, oh jadi kudi. Ini barnoi, mana ya? Istrinya gitu, afwan ini kalau saya sebut, ini saya sebut organisasi dari saudara-saudari kita kalangan Nahdiyin. Ini suaminya dari saudara-saudari kita kalangan Muhammadiyah. Muhammadiyah kan sentuhan kulit itu enggak batal wudu toh. Nih, teman-teman Nahdiyin kan batal wudu. Ngono ya. Ngono kok kebudi nih kalau sing lanang. Baru wudu disentuh tangane batal. Batal lho Mas, wudune. Wudune. Ini baru wudu sewengojo. Arep tak brotol ihram disentuh kulitnya batal lho wudune. Jangan. Jangan paksakan pendapat dalam masalah semacam itu. Jangan paksakan pendapat. Kalau mau menyentuh kulitnya ya nantilah selesai sholat. Nanti selesainya sholat. Silahkan didiskusikan kalau suami istri itu layak diskusi ilmiah. Santri kalau santri misalnya diskusi ilmiah, monggo, tapi ini orang ngerti kalau orang ngerti ini ya bu. Tapi kalau itu adalah santri dengan santri, silahkan suami istri itu mendiskusikan secara ilmiah. Jadi masalah dalil. Jadi permasalahan dalil. Jadi yang ada. Entah nanti ujungnya sepakat atau enggak, itu kan ujung belakangan. Tapi suami istri itu dan masalah semacam itu bukan kawasan istri harus taat suami. Itu masalah mazhab, pendapat dalam masalah nyana agama. Yang bisa dilakukan adalah saling memahami permasalahan yang nyana semacam, nyana permasalahan yang semacam semacam itu. Adapun para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sentuhan itu dengan mahram, kalau sentuhan itu dengan dengan mahram, dengan ibunya gitu ya, dan macam-macamnya yang semisalnya, maka enggak ada masalah. Yani jumhur ahli ilmi mengatakan enggak batal, hanya ada satu pendapat kecil dan hampir syadz, hampir pendapat indah agak aneh mengatakan membatalkan wudu. Tapi insyaallah Subhanahu wa taala yang tidak dilakukan insyaallah dalam masalah itu, bahwasanya hal tersebut tidak yani membatalkan, tidak membatalkan berwudu. Wallahu alam. Jadi ini insyaallah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan masalah sentuhan, yani sentuhan kulit. Tapi masalah terakhir sebelum ingatnya sekarang, dalam fikih Syafi'iyah, dalam fikih Syafi'iyah ada satu cabang permasalahan dalam bab ini yang rada perlu untuk direnungkan. Mereka mengatakan hukum ini, sentuhan kulit laki-laki perempuan itu membatalkan wudu dalam fikih Syafi'iyah ya, kecuali di Masjidil Haram. Kecuali di Masjidil Haram. Itu dalam fikih mereka. Ini dari mana asal usul pengecuali ini? Ya karena enggak bisa dihindari. Karena enggak bisa dihindari. Pendapat ini yang ada dalam fikih Syafi'iyah ini, sebagian teman-teman kita dan sebagian teman-teman asatidzah itu kadang-kadang gawe guguyon, gawe lelucon, opo ono ceritane nyeni fikih dikecualikan di Masjidil Haram. Ana sempat marah sebagian teman, antum kayaknya enggak ngerti fikih aja. Bukankah ada beberapa hukum itu yang di Masjidil Haram dikecualikan? Sutra itu jumhur ahli ilmi mengatakan disyariatkan kecuali di Masjidil Haram. Kayak gitu kan? Madhab jumhur para ulama yang mengatakan sutra itu disyariatkan. Nih, para ulama sepakat sutra itu disyariatkan. Entah yang mengatakan sunnah dan itu jumhur, entah yang mengatakan wajib. Tapi semua mereka yang mengatakan sutra itu disyariatkan, mereka semuanya mengatakan, yang kecuali sangat sedikit sekali yang tidak, itu dikecualikan di Haram Al-Makki, di Masjid Al-Haram. Tatkala kita ubek-ubek kita fikih, apa alasannya? Dari kitab ujung sampai ujung, alasan mereka cuma satu, enggak bisa dihindari. Ini, kalau dicari dalilnya ya ora nemu. Dalilnya itu hanya satu, enggak bisa dihindari. Dan sesuatu yang enggak bisa dihindari, ya gimana lagi? Ini ya, gimana lagi? Jadi, ana mau nanya, jadi fikih Syafi'iyah yang itu ada contohnya. Masalah sutra. Ini itu ada contohnya. Jadi, tapi fikih itu, pendapat itu kalau kakek pengecualian itu titik kelemahan. Hukum itu kalau bisa semakin menyatu di semua masalah itu semakin kuat. Tapi kalau dikucalikan di sini, kucalikan di sini, kucalikan di sini itu yo titik, salah satu di antara titik kelemahan dalam sebuah madhab fikih. Wallahu alam, itu hanya untuk sedikit pembelaan kepada fikih Syafi'iyah dalam masalah itu, meskipun saya sendiri secara pribadi mengatakan bahwa sentuhan kulit laki-laki perempuan yang bukan mahram tidak membatalkan wudu dengan beberapa hujjah yang barusan tadi kita pelajari bersama. Wallahu alam. Insyaallah subhanahu wa taala, ini yang kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan pada kajian waktu yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man ittaba'a huda wa la haula wa la quwata illa billah. Ma ba'd. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ana bertanya tentang mak comblang. Apakah mak comblang punya hak mengurusi rumah tangga seorang yang sudah berjalan 2-3 tahun? Dan apakah mak comblang laki-laki tetap boleh berhubungan dengan si istri karena beralasan dia adalah yang bisa menyatukan sehingga bisa menikah? Sampai mana batasannya? Kami sebagai suami juga risih apabila istri sering dihubungi. Pertama, mak comblang itu yang masyhur istilahnya di negeri kita itu adalah yang nyambungkan gitu ya. Dan itu sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala nikah dengan Aisyah itu pun pakai mak comblang. Pakai mak comblang. Macam bilang itu amal baik, karena nikah itu kebaikan dan semua yang mengantarkan kepada nikah itu adalah jadi amal kebaikan. Tapi kebaikan itu kalau di luar batas juga jadi jelek, gitu ya. Jadi jelek. Jadi segala sesuatu yang melampaui batasannya itu juga jadi kejelekan. Yang harus dipahami bahwasanya macam bilang itu tetap bukan mahram. Jadi itu tetap bukan mahram. Kecuali ini mak comblang itu mahrami dewi, KKI atau yang lain. Jadi kalau dia itu sebagai mak comblang penghubung, maka jadi harus dipahami bahwasanya mak comblang itu bukan mahram. Berlaku hukum bukan mahram. Berlaku hukum bukan mahram. Bagaimana hukumnya? Berhubungan dengan wanita itu bukan mahram, itu dibatasi dengan batasan-batasan syar'i. Kalau memang harus berhubungan, seperlunya dan sewajarnya. Seperlunya dan sewajarnya. Jika memang ada yang butuh untuk disampaikan, dihubungkan sebelum nikah loh ini, dianukan, dihubungkan antar keduanya, dihubungkan sewajarnya, sekedarnya menjaga hubungan antar laki-laki dan perempuan dalam yani masalah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya menikah, apakah rumah tangga itu masih punya hubungan dengan mak comblangnya? Masih dan tidak. Ini masih dari sisi dia itu pernah berjasa, titik itu toh, sampai pada titik itu aja. Adapun masih dalam artian dia macam bilang itu harus dianggap sebagai keluarga yang tetap bisa untuk ini bergerak sebagaimana layaknya bapaknya, layaknya ibunya, layaknya keluarganya, jadi maka tidak, karena ini keluarga itu sudah mempunyai hak tersendiri. Macam bilang itu adalah orang lain. Tapi sebagaimana yang maklum bagi kita bahwasanya orang yang berbuat baik sama orang, maka selayaknya dia pun berbuat baik sama orang tersebut dan tidak keluar dari batasan ini, yang tidak keluar dari batasan syar'i. Oleh karena itu, kalau ada dalam kasus keluarga kemudian ada masalah, kemudian antara keduanya, kemudian dia itu yang dimaksud bilangnya ikut campur gitu ya, ikut campur ini ada dua kemungkinan batasan. Kemungkinan yang pertama, kalau memang itu adalah nasihat kepada suami, sampaian dulu yang saya pertemukan, yuk bayar jangan gini, dan itu adalah suami dan istri dua-duanya, begitu, jadi dengan batasan syariah, anda lihat tidak mengapa. Tapi kalau kemudian macam bilang itu keluar dari batasan syari, ketemu dewi gitu ya, kemudian ngomong sendiri, kemudian ini, kemudian itu, seakan-akan dia adalah keluarganya, maka tidak. Jadi seakan-akan itu adalah keluarganya, jadi maka tidak, karena jadi macam bilang itu bukan mahram. Jadi macam bilang itu bukan mahram. Tapi ada difahami, kalau memang hubungan telepon antara laki-laki dan perempuan, hukum asalnya boleh, asalkan yakni sesuai dengan batasan syar'i, seperlunya. Ini seperlunya. Kalau memang ada masalah, enggak apa-apa untuk dilakukan sebagaimana yakni telepon antara kami gitu ya, di Al-Furqan antar ustaz dengan ustazah kalau ada perlu. Saya itu sering kalau telepon ustazah karena harus ada urusan instruksi ini dan berbuat baik, itu yang lainnya. Tapi kemudian telepon hanya gimana kabarnya, Dek? Ini udah makan belum? Masa apa hari ini? Ini emang bojone sampeyan opo? Ini dia itu sudah wanita lain dan itu sudah laki-laki lain yang tidak boleh jadi untuk keluar sampai di luar batasan syar'i. Masalah ini harus difahami oleh semuanya. Difahami oleh macam belangnya bahwasanya dia itu bukan orang dalam, dia itu orang luar. Boleh masuk asalkan dalam kondisi-kondisi yang memang yakni seharusnya masuk dan dia itu adalah di dalam batasan syar'i. Bagi keluarga suami dan istri itu tolong difahami bahwasanya macam belang itu adalah orang yang pernah berjasa, maka jangan benar-benar dilupakan jasanya. Ini benar-benar jangan dilupakan jasanya. Dan memang itu ini susahnya dadi mak comblang. Ini ono yo nak ayo niku ora keling, ini ono susah ngono ku mak comblange digeret-geret sampai niku mbiyen jodoh aku. Ini wallahu ini alam. Semuanya berbesar hati aja pada batasan syar'i. Kalau sama masing-masing itu memahami posisi diri insyaallah subhanahu wa taala, ini enggak ada masalah. Wallahu a'lam. Bolehkah wanita haid ikut kajian di dalam masjid? Ya tergantung wanita haid itu boleh masuk masjid atau tidak. Ana secara pribadi lebih baik jangan. Jadi madhab jumhur para ulama, wanita haid itu enggak boleh masuk dan menetap di masjid. Itu madhab mayoritas para ulama. Dalil terkuat yang mereka pakai adalah hadis sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala berbicara mengenai masalah salat hari raya, maka beliau mengatakan hendaknya yakni falyahruj al-awatiq wa dawatul hudur, wanita-wanita pingitan, wanita-wanita yang yakni yang sedang nifas, wanita yang sedang haid, itu hendaknya semuanya keluar untuk salat Id. Yakni adapun yang nifas dan haid, falyatazilnal musalla, hendaknya mereka itu menjauhi tempat salat. Diambil faedah darinya, kalau wanita haid dan nifas menjauhi lapangan yang tatkala itu dipakai salat, padahal itu hanya dipakai setahun dua kali gitu ya, pada waktu dia dipakai sholat yang berstatus sebagai tempat sholat, Rasulullah memerintahkan mereka untuk menjauhi, tidak masuk ke dalamnya, tapi di posisi luar sekedar mendengar khutbah. Jadi sekedar mendengar khutbah dan dakwah kaum muslimin, apalagi masjid yang itu dipakai secara terus-terusan. Dan itu dalil yang terkuat yang digunakan oleh jumhur ahli ilmi dalam masalah ini. Ada khilaf sih memang. Jadi kalau masalahnya adalah bolehkah ini wanita haid itu kajian di dalam masjid, saya katakan kalau masjid itu ada bagian luar yang memang bisa mendengarkan tanpa harus masuk, maka itu yang sebaiknya. Yang kedua, kalau memang kajian itu bisa didengarkan tanpa masuk ke dalam masjid, zaman sekarang sangat mudah lewat streamingnya, lewat live-nya, lewat apa, maka itu lakukan nyanyi semacam itu. Tapi kalau memang tidak haid dan tidak nifas, maka datanglah, karena itu jauh lebih utama. Tapi kalau kemudian jadi nanti itu berpegangan kepada fatwa sebagian asatidah yang lain mengatakan boleh, jadi gak apa-apa ya, silakan aja. Jadi karena memang masalah ini masalah khilafiyah yang ada di kalangan ahlul ilmu. Secara pribadi, ana mengatakan sebaiknya hindari perselisihan itu jika masih ada cara untuk ikut kajian tanpa harus masuk ke dalam masjid. Bolehkah menggabung dua zikir dalam sholat seperti saat rukuk, rakaat pertama membaca subhan rabbiyal azim, rakaat kedua rukuk, rakaat kedua membaca subuhun kudus, boleh, enggak ada masalah. Enggak ada keharusan untuk sekali sholat sekali doa. Bahkan sebagian para ulama mengatakan sekali sujud dua kali doa digabung enggak apa-apa. Itu yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri. Jadi sebagaimana dinukil oleh Syekhul Albani rahimahullah taala, dan seingat ana Syekhul Albani sendiri mengatakan itu boleh meskipun sebaiknya jadi tidak semacam itu, tapi satu rukuk itu satu doa. Tapi kalau dalam satu salat tidak ada ketentuan harus satu doa. Bagaimana hukum meninggalkan salat Jumat karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggal, seperti menjaga mesin atau peralatan dan menggantinya dengan sholat duhur? Ini masalah yang agak rumit sebenarnya pada zaman sekarang ini, yaitu masalah pekerjaan. Jadi masalah pekerjaan, setelah para ulama mengatakan boleh jika untuk masalah sholat, jadi tidak sholat Jumat karena demi maslahat sholat, demi maslahat umum kaum muslimin, itu boleh. Itulah yang terjadi di Haramain. Woi Jumatan kono polisi sing malah gak sholat Jumatan. Jadi malah cukup, malah jalan-jalan, malah ini, malah itu. Alasannya mereka adalah karena mereka bertugas untuk kemaslahatan yang lebih besar. Kudu ono sing ngebom, ono sing bawa ini, ono sing bawa itu. Maka kekhusyuan, keamanan kaum muslimin secara umum itu dikedepankan daripada satu dua itu yang nanti bisa diganti dengan sholat duhur. Yang jadi masalah sekarang itu bukan kemaslahatan kaum muslimin, tapi kerjo. Jadi masalah itu kan bukan kemaslahatan kaum muslimin, tapi kerjo. Apakah bisa dibawa ke situ atau tidak? Secara pribadi, usahakan maksimal. Jadi untuk tidak sampai meninggalkan Jumatan, karena ancaman meninggalkan Jumatan itu berat. Jadi barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali, taba Allahu ala qalbi, Allah itu akan menutup hatinya, dan Allah akan menjadikan dia sebagai hati orang munafik. Nasihat ana yang pertama, kalau memang pekerjaan itu bisa untuk ditinggal, diantisipasi sebisa mungkin untuk ditinggal, maka lakukan sholat Jumat itu semaksimal mungkin atau seminimal mungkin, yang penting sah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa digantikan dengan orang yang gak wajib Jumatan. Sopo? Yo, saudara-saudara yang kafir, teman-teman satu kantor gitu, satu apa yang kafir, maka itu yang bisa untuk dilakukan. Adapun kalau benar-benar nggak bisa, ini butuh sebenarnya untuk fatwa para ulama mengenai masalah ini. Meskipun kalau memang mentok, benar-benar mentok, diusahakan semaksimal mungkin. Misalkan kalau sekedar ditinggal Jumatan 2 rakaat itu lah, dok. Mesin itu dimaksimalkan pengontrolannya, ditinggal sholat, nah, yani RP komat ngono, kayak budal, engko bersolat langsung balik lagi. Kalau memang itu bisa dilakukan, lakukanlah. Jadi toh hanya berapa menit? 2-3 menit ya. Jadi 4-5 menit ya. Sak budale ya paling 10 menit budale masjid. Jadi itu bisa dilakukan, lakukanlah. Atau lakukan yang tadi, kalau memang benar-benar mentok dan itu berbahaya. Jadi kalau ditinggalkan itu terjadi kerusakan harta, bisa jadi meledak. Jadi ini dan sama sekali enggak bisa diantisipasi, maka masyaqqah tajil butaysir. Maka sesuatu yang memberatkan itu bisa mendatangkan kemudahan setelah dimaksimalkan. Jadi mengenai masalahnya itu, wallahu a'lam. Bolehkah menahan buang air di dalam dan di luar salat? Kalau ini yang ditanyain itu dokter, bukan saya. Boleh enggak muncul di luar salat, ngapain ditahan? Ini. Kalau di dalam salat itu yang perlu dibahas. Menahan buang angin di dalam sholat itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, menahan kentut itu ringan. Ya arep kentut tapi ya ditahan masih bisa, dan itu masih bisa sholat normal dan masih bisa khusyuk, kalau itu enggak apa-apa. Yang kedua, kalau menahan sholat, menahan buang angin sudah agak berat tapi enggak berat-berat men, hilang kehusuan tapi masih bisa sempurna gerakan rukuk dan rukunnya, apa itu rukun-rukunnya, maka sholatnya sah tapi makruh karena kehilangan kehusuan. Yang ketiga, kalau menahan buang angin itu sampai kehilangan rukun-rukun sholat, maka itu yang gak boleh. Jadi rokaat terakhir rukuk usan bau wabalat arpi ngentut, akhirnya sujud itu cawapet sambil jadi kemeterawai. Jadi karena nahan ben nyampe salam, ngono ya. Kalau semacam itu yang ya malah Sholatnya sih enggak batal karena ngentut, tapi batal karena kecepatan. Jadi, sholatnya sih enggak batal karena ngentut, tapi batal karena terlalu cepat, dan itu tidak tumanina. Dan itu tidak tumanina. Masalah GoPay dan GoFood ini panjang sebenarnya. Ini harus dibahas dari banyak sisi. Jadi karena status hukumnya itu yang perlu dibicarakan. Saya sekeluarga sebelumnya tinggal dan menetap di Tuban. Kakak dan KTP sudah alamat Tuban. Namun mulai tahun baru ini, Juli 2019, kami memutuskan untuk sementara waktu hijrah ke Gresik, tempat tinggal orang tua kami. Kami ini yang termasuk sekeluarga ya berarti ya. Karena kami menyekolahkan anak kami di Gresik selama 2 tahun ke depan insya Allah sampai 2021. Sedangkan saya tetap bekerja di Tuban dan pulang ke Gresik seminggu 2-3 kali. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana status mukim saya? Apakah mukim saya di Tuban atau Gresik? Bagaimana status mukim istri dan anak-anak saya? Apakah di Tuban atau Gresik? Berkaitan dengan status mukim, apakah saya berkewajiban mengkosor sholat di salah satu tempat? Jika istri dan anak saya berstatus mukim di Gresik, apakah saya saat berpergian ke rumah saudara di Surabaya dan sekitar sekitarnya wajib menjadi musafir dan mengkosor sholat? Pertama, kalau istri dan anak-anak jelas mukimnya di Gresik, karena mereka tinggalnya di Gresik. Ini Tuban paling ya tahun 2 kali, belum tentu juga. Karena sudah pindah ke Gresik, anak di Gresik, tetap di rumah, entah rumah kontrakan, entah rumah mertua, entah rumah apa, gitu. Yang penting dia tetapnya di Gresik dan sekolahnya di Gresik, berarti dia mukimnya di Gresik untuk anak dan istri. Kalau memang dia mukim di Gresik, maka berlaku hukum warga Gresik. Kalau dia kemudian safar ke Surabaya, safar ke Sidoarjo, tinggal Gresik sampai Surabaya itu safar apa enggak? Kalau Gresik sampai Sidoarjo, yang nampak bagiannya itu safar. Tapi kalau Surabaya, tinggal Gresik-Gresik di Surabaya, Surabaya di. Jadi ini Gresik Romo, ya Romo Gresik ya. Jadi Surabaya, Surabaya Sawilangun, Yora mepet-pet ya, tinggal Gresik-Gresik mana Gresik, jadi Surabaya, Surabaya mana itu sudah jauh apa? Jadi apa? Jadi apa tidak? Yang jelas status dia adalah warga Gresik dan mukimnya di Gresik. Kalau ketuban jadi musafir, suami anak apa ini? Istri dan anak. Tinggal sang suami. Suami itu statusnya bagaimana? Yang ana lihat wallahu alam, kalau dia itu istrinya di Gresik. Kemudian dia itu kerjanya di Tuban. Kerjanya di Tuban. Seminggu pulang sampai 3 kali. Berarti 2 hari sekali. Ya. 2 hari sekali itu pulang. 2 hari sekali itu pulang. Hukum asalnya dia itu mukimnya di Gresik. Karena istri dan anaknya di Gresik. Jadi kalau ke Tuban, maka hukum asalnya safar. Jadi hukum asalnya dia itu adalah safar karena waktu yang terbanyak sebenarnya adalah waktu dengan keluarga. Tatkala di sana untuk kerja, waktunya itu pulang. Meskipun agak rumitnya itu karena di sana berarti suwi. Jadi waktunya agak lama di sana. Wallahu alam, untuk satu suami itu meskipun cenderungan anak secara pribadi, jadi karena istri dan anaknya di Gresik, maka berarti dia adalah orang Gresik. Pada waktu ke sana tinggal, jadi cuma kerja kemudian pulang. Kalau masalahnya apakah wajib mengkosor? Tidak. Jadi tidak wajib mengkosor, hanya disyariatkan untuk mengkosor tatkala sedang safar. Itu pun jika sholat sendirian atau menjadi imam. Adapun kalau sholat mengikuti imam yang lain, menjadi makmum, maka dia itu sholatnya ikut imam. Apa hukum meniatkan ibadah berikut tata caranya padahal itu bukan ibadah? Contoh meniatkan mandi wajib dengan tata cara persis. Afwan. Contoh meniatkan mandi wajib dengan tata cara persis seperti mandi wajib padahal keperluannya sekedar mandi adat karena tidak sedang beratas besar. Tidak ada syariatnya dan tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena mandi besar itu sendiri bukan ibadah bidzati. Bukan ibadah dengan zatnya. Mandi besar itu hanya ibadah saat untuk menghilangkan hadas besar. Jadi mandi besar itu sendiri bukan bukan hadas. Yang ini bisa bernilai ibadah kalau memang asalnya itu ibadah dengan zatnya. Contoh, ada orang itu kepengen cuci muka bersih-bersih, benar ya, kendaraan sepeda motor panas, dan dia tahu kalau dia dalam kondisi batal, tapi zuhur masih 2 jam lagi. Kemudian dia niatnya sekalian sholat, sekalian wudu. Dia itu mau menyegarkan badan, sekalian niatnya wudu. Itu bisa bernilai ibadah, karena menjaga wudu itu ibadah. Menjaga wudu, meskipun tidak untuk sholat, batal langsung wudu, batal langsung wudu, batal langsung wudu. Meskipun bukan untuk sholat, itu adalah ibadah. Tapi mandi besar itu zatnya bukan bukan ibadah. Maka amal adat tidak bisa dibawa ke sana. Allah. Afan Ustaz, ada teman ana sebagian tanahnya diambil diambil masjid untuk tempat wudu tanpa izin. Dan sisa tanah miliknya dipakai pondasi baru masjid. Sehingga pondasi baru masjid nempel di pondasi rumah teman saya. Akibatnya dinding rumah sebagian retak karena ketarik. Sempat diajukan keberatan ke tamir. Mana tadi? Tapi tamir beralasan ini untuk keperluan ibadah, untuk kebaikan dan manfaat bersama. Jadi enggak mau ngalah. Dan kesan dari warga pun menganggap teman saya yang pelit. Mohon tanggapannya, apakah protes yang dilakukan teman saya ini salah karena tidak mendukung pembangunan masjid? Pertama, kalau bisa didukung. Kalau bisa didukung itu artinya ya wis sulh ajalah, wis kadung. Ini wis kadung, sulh, sulhu khair. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab, tasalahu fi ma bainakum. Sulh ajalah, damai. Damai. Yang punya rumah juga ngeyel-ngeyel men. Ketua tamir masjid juga juga ngeyel-ngeyel men. Katakan aja mas, wis kadung dadi tempat wudu, wis kadung di pondasi di situ, yo sampean sing ngalah yo. Nanti tak carikan donasi tanahnya jenengan, masuk tanahnya masjid, dicarikan tanah lain yang enggak terlalu jauh dari sini, kemudian dibangunkan rumah standar dengan harga tanah dan rumah yang ada. Kalau itu bisa dilakukan, dan semoga semuanya bisa bisa enak mengenai masalah itu. Baik. Itu kalau kita bicara sulh damai. Tapi biasanya enggak semua orang mampu diajak untuk damai semacam itu. Kalau mampu damai maka itu yang terbaik. Yang kedua, kalau tidak, saya katakan takmirnya yang salah. Kalau tidak bisa dianggap diajak damai dalam masalah itu, skadung mau piye meneh gitu. Ini wis kadung dadi bubur. Yo tukokno ayam mung dadi bubur ayam. Dadi nasi lagi enggak bisa. Kalau memang enggak bisa dilakukan itu, saya katakan takmirnya yang salah. Pertama, dia itu ngambil tanah orang. Dengan bahasa pertanyaan tadi itu, apa tadi? Diambil masjid untuk tempat wudu. Tanahnya diambil masjid tempat untuk tempat wudu tanpa izin. Itu jelas-jelas salah. Itu jelas-jelas salah. Tidak ada ceritanya hak umum mengambil hak yakni pribadi, yang mengambil hak pribadi padahal gak darurat. Tempat wudu kan bisa cari tempat yang lain. Atau kalau dari awal tuku, beli atau apa gitu, gak main seruduk semacam itu. Yang kedua, yakni mondasi sampai meretakkan rumah tetangga itu gak boleh, sampai pun masjid. Kenapa? Tidak boleh membahayakan dan gak boleh merusak harta yakni orang lain. Jadi takmirnya yang salah. Jadi, adapun alasannya ini kepentingan umum, ya seharusnya dari awal ngomong, mas, ini masjid butuh tempat wudu. Tanah sampean kami beli sedikit ya, gak apa-apa toh, dibeli sedikit. Akhirnya sama orangnya itu gak usah dibeli pak, diwakafkan. Gitu kan enak. Jadi, atau kalau memang mondasi itu bagaimana caranya agar mondasi itu kemudian jadi tidak meretakkan rumah tetangga dan macam-macamnya. Tapi tanpa ngomong, tanpa apa, kalau memang cerita ini runutnya kayak begini ya, karena kita masih belum tahu versi cerita dari pihak tamirnya. Kalau cerita ini sesuai dengan, kalau faktanya sesuai dengan cerita, karena ini pertanyaan saya yakin versi yang punya rumah. Kita belum tahu dari versi apa yang takmir masjid. Kalau memang ceritanya kayak begitu, berarti takmirnya yang salah. Tapi masih perlu untuk dilihat apakah versi cerita ini benar sesuai dengan kenyataannya semacam itu ataukah tidak, itu bisa berubah jadi kondisi. Nasihat saya, kalau memang faktanya semacam yang diceritakan ini, sebaiknya dirembuk bersama dan keayal-ayalan. Jadi kan keayal. Sadarilah bahwasanya itu adalah untuk masjid, ya sudah, mau apa lagi. Sadarilah bahwasanya masjid juga sebenarnya salah. Kalau memang faktanya semacam itu terhadap tanah tetangga itu, maka yang dipakai mana lagi, karena hak pribadi itu enggak bisa digugurkan dengan hak umum. Hak pribadi itu enggak bisa digugurkan dengan hak umum, kecuali yang melakukan itu pemerintah setelah menimbang semua maslahat. Arepe yang bangun jalan karena sempit macet itu bendino rong jam di kono. Di sebelah semua tanah sudah bisa dibeli. Ono tanah siji sing ngeyel. Enggak bisa untuk diperluas untuk pembangunan perluasan jalan. Ngeyel pokoknya enggak mau. Beli dengan harga miliaran pun enggak mau. Akhirnya bolehkah pemerintah untuk mengambil paksa? Boleh. Tapi yang boleh melakukan itu pemerintah, bukan siapa-siapa. Yang boleh melakukan itu adalah pemerintah, bisa melakukan itu dengan memberi ganti rugi sepadan. Jadi untuk melakukan tindakan tersebut. Tapi kalau tidak, pemerintah tidak punya hak untuk melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah subhanahu wa taala. Jadi ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Jadi barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.